Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syariat. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dalam kajian di kesempatan malam hari ini, masih dengan membaca dan mentelaah kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala di Kitabun Nikah di bab seputar pernikahan, pada bab Isratun Nisa, bab tentang mempergauli istri, dalam subbab pembahasan tentang fikih poligami. Selanjutnya disampaikan oleh Sa'id bin Sa'di rahimallahu ta'ala hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan minas sunnati, di antara sunnah Nabi, ajaran Nabi adalah jika seorang laki-laki menikah lagi dan istri yang baru adalah al-bikra, gadis al-thayyibi, dalam keadaan dia punya istri sebelumnya, wa idza tazawwaja thayyiba, namun jika istri barunya adalah janda, aqama indaha, maka dia tinggal di tempat istri barunya salasan, selama 3 hari, thumma qasama, kemudian baru berkewajiban untuk membagi giliran hari. Muttafaqun alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada para suami bahasanya betul untuk poligami ya tidak ada kewajiban untuk ya izin istri, namun poligami tidak akan berjalan dengan baik tanpa sepengetahuan istri. Ya, gimana mau menjalankan poligami dengan baik? Ya, di awal pernikahan poligami saja tidak bisa menjalankan syariat. Syariatnya adalah misalnya nikah istri yang kedua atau istri yang baru adalah gadis, maka di tempat istri yang baru 7 hari 7 malam. Nah ini, nah, dan ini tidak mungkin, dan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik kecuali istri yang lama tahu kalau suaminya nikah lagi, sehingga selama 7 hari 7 malam ini akan menghilang karena di tempat istri yang baru. Demikian juga ketika istri barunya adalah janda, maka di sana selama 3 hari 3 malam. Maka jika poligami itu tidak diawali dari istri pertama tahu atau istri sebelumnya tahu, maka poligami itu akan jadi sumber dosa. Maka nanti 3 hari menghilang, pamitnya direkayasa. Apalagi kalau mau mengamalkan nikah lagi, nikah dengan gadis 7 hari 7 malam menghilang. Maka pakai alasan apa mau undang bilang dengan istri sebelumnya? Maka alasan yang tepat, ya saya mau nikah lagi. Maka nanti 7 hari 7 malam saya akan menghilang. 7 hari 7 malam boleh jadi tidak bisa dihubungi. Dan hukum ini dijelaskan di sarahnya, bahasanya hukumnya wajib 7 hari di tempat istri yang baru yang gadis, atau 3 hari di jika istri yang baru itu janda, hukumnya wajib. Maka jika seorang itu punya 1 istri atau lebih kemudian nikah lagi, maka jika istri baru itu gadis, yajibu ayukima indaha sab'a ayamin bilayaliha, maka wajib hukumnya tinggal di tempat si gadis, di istri yang baru yang gadis itu selama 7 hari 7 malam. Baru setelah itu membagi giliran hari, dan tidak ada qadha dalam masalah ini. Jadi kalau biasanya misalnya 2 hari 2 hari, maka misalnya istrinya, istri yang baru ini istri yang ketiga, maka dan dia gadis, maka di situ 7 hari. Setelah itu berdasarkan urutan, maka nanti ke istri yang pertama, dan standarnya 2 hari, maka nanti di istri yang pertama 2 hari, kemudian nanti istri yang kedua 2 hari lagi, kemudian istri yang ketiga 2 hari, kemudian seterusnya. Maka 7 hari tadi tidak diqadha. 7 hari tadi tidak diqadha. Jadi cuma hak khusus, hak spesial bagi istri baru yang statusnya gadis. Namun jika istri barunya itu janda, yajibu ayyukima indaha thalathata ayyamin. Maka wajib bagi si suami untuk tinggal dan berada di istri yang baru selama 3 hari 3 malam, kemudian baru membagi giliran hari. Nah, kenapa? Kenapa ada 7 hari atau 3 hari taknisanil jadidah? Dalam rangka ya untuk memberikan kenyamanan bagi istri yang baru dan menunaikan haknya, ya fi min qada'i wa trihi minha, dengan memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan biasanya di mantan anyar itu semangat-semangatnya. Ya, maka supaya semangat-semangatnya ini tersalur, ya, maka yang gadis diberi waktu 7 hari 7 malam, kalau janda 3 hari 3 malam. Dan dalam perkataan Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan minas sunnah, di antara sunnah yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini ada ketentuan tambahan. Seandainya istri yang baru dan dia itu janda, pingin agar 7 hari, tidak hanya 3 hari, hak aslinya 3 hari. Namun dia minta ini mbak, dalam bahasa kita bulan madunya masa cuma 3 hari. Saya minta 7 hari. Ya, kalau istri baru dan janda ini minta 7 hari, maka nanti dampak hukumnya 3 hari yang menjadi hak aslinya itu hilang. Kemudian 7 hari ini ya, wajib bagi si suami untuk mengqadha bagi istri-istri yang lain. Sehingga gambarannya nikah, ini istri yang ketiga, janda. Dia minta 7 hari di rumahnya. Ya, maka suami kemudian menyetujuinya, sepakat. Akhirnya 7 hari dia di rumah si janda ini. Maka suami ini punya kewajiban qadha. Setelah di istri yang ketiga, ternyata gilirannya adalah giliran istri yang pertama. Maka di istri yang pertama 7 hari 7 malam. Kemudian nanti setelah itu di istri yang kedua 7 hari 7 malam. Jadi ini namanya qadha, diqadha. Haknya diqadha. Nah, kemudian setelah diqadha semua istri yang lain telah mendapatkan qadha, nah, maka kembali kepada standar giliran malamnya. Misalnya standar giliran malamnya 2 hari, ya nanti ke istri yang ketiga 2 hari 2 malam, muter lagi ke istri yang pertama 2 hari 2 malam, nanti kemudian ke istri yang ketiga, istri yang kedua 2 hari 2 malam, dan seterusnya. Dalilnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Ummu Salamah, maka Rasul itu tinggal di tempatnya Ummu Salamah selama 3 hari. Waqala Nabi mengatakan inna laisa biki ala ahlika hawanun, sesungguhnya engkau tidak ada kehinaan untuk dirimu jika engkau ingin di lebih lama, wa in syi'ti sab'tu laki, jika engkau lebih lama maka aku akan tinggal di tempatmu selama 7 hari, namun wa in sab'tu laki sab'tu linisa'i, namun karena Ummu Salamah ini statusnya janda, jika aku 7 hari di tempatmu maka nanti semua istriku juga 7 hari. Nah, kemudian selanjutnya di matan Manhajus Salikin kembali, dan hadis disampaikan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada safara jika beliau ingin bepergian, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayyutuhunna kharaja sahmuha, maka siapa yang namanya keluar dari istri yang ada, kharaja biha, maka istri tersebutlah yang berangkat bersama Nabi, menemani Nabi safar. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Abu Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan undian. Tidak semua undian itu bermakna judi. Ada undian yang diperbolehkan. Di antara alasan bolehnya mengundi adalah inda tazahumi fil huquqi. Ketika terjadi ada satu hal yang ini menjadi hak banyak orang. Ada satu hal menjadi hak banyak orang. Hanya bingung ini giliran pertama siapa. Maka solusinya adalah dengan mengundi. Maka istri, jika mereka semua punya sebab yang sama untuk mendapatkan haknya, sama dalam hak diajak bepergian. Misalnya mau diajak suaminya untuk umrah, semuanya punya hak. Karena semuanya misalnya istrinya tiga-tiganya belum pernah umrah. Kemudian namun tidak mungkin mengajak semua karena biayanya banyak sekali. Dan tidaklah kemudian yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Maka keputusannya pakai undian. Tidak boleh bagi suami ini untuk lebih mengutamakan salah satu, karena dia memang condong pada salah satu istrinya. Maka ini sikap yang tidak adil. Dan ketika salah satu istri itu diajak safar, misalnya safar umroh selama 9 atau 10 hari, maka tidak ada qadha untuk istri yang lain. Nah, misalnya istrinya tiga-tiganya belum pernah umroh, akhirnya dikocok. Siapa yang untuk tahun ini diajak umroh, keluarlah nama istri yang kedua. Maka istri yang kedua diajak pergi membersamai suaminya selama kurang lebih 9 hari. Nah, ini tidak ada qadha untuk istri yang lainnya. Jika nanti setelah pulang, statusnya malam itu adalah malam untuk istri yang ketiga. Ya sudah, istri ketiga. Biasanya standarnya berapa? Standarnya 2 hari. Ya sudah, ke istri yang ketiga 2 hari, kemudian istri yang pertama 2 hari, dan seterusnya. Ini tidak ada qadha. Ya, karena jika menemani safar, tidak ada qadha. Jadi nanti sudah 9 hari bersama istri kedua, bukan berarti nanti setelah pulang 9 hari di tempat istri yang ketiga, 9 hari di istri yang pertama. Tidak demikian. Karena tidak ada qadha dalam masalah ini. Dan dalil tidak ada qadha dalam masalah ini adalah sepakat ulama, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ittafaqu, mereka para ulama sepakat, ala anna muddat as-safari la yuhasabu biha al-muqimatu. Para ulama sepakat bahasanya jangka waktu safar, maka istri yang tidak ikut safar tidak boleh menghitungnya. Bal yabtadi'u idza raja'a bil qismi fi ma yastaqbilu. Namun suami itu mulai, jika dia pulang dari safar, maka dia mulai pembagian waktunya fi ma yastaqbilu, dengan pembagian waktu selanjutnya. Dan boleh bagi suami yang berpoligami untuk safar dengan salah satu istri dengan sebab qur'ah, dengan sebab mengundi, atau lebih dari satu diajak juga boleh. Misalnya 2 yang diajak, itu boleh, tidak harus 1. Kemudian tentang cara mengundi, tidak ada ketentuannya dalam syariat, sehingga dipersilahkan kembali kepada apa yang diinginkan. Mau pakai pingsut, suit, atau mau pakai ngocok nama atau yang lainnya boleh. Kemudian lanjut ke matan Manhajus Salikin, disampaikan oleh Ibnu Sa'di rahimallahu taala, wa in asqatat al mar'atu haqqaha minal qasmi, jika ada salah satu istri menggugurkan haknya berupa giliran hari minan nafaqati atau hak dinafkahi yaitu kebutuhan makanan atau kiswati atau kebutuhan pakaian, dan dia gugurkan haknya ini bi'ithni zauji dengan seizin suaminya, jaza dhalika, hal itu boleh. Dalilnya Saudah binti Zam'ah radhiallahu anha menghibahkan hari gilirannya untuk ibunda Aisyah radhiallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan hari untuk ibunda Aisyah dua kali, dua hari. Pertama jatah asli ibunda Aisyah, kemudian yang kedua jatah Saudah yang dihibahkan kepada Aisyah. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka tentang seorang salah satu istri dalam keluarga poligami yang mengalah, maka boleh bagi salah satu istri untuk mengalah, karena itu adalah haknya. Baik mengalah ini kemudian ada kompensasi duitnya dari suami atau tanpa kompensasi duit dari suami, asalkan dengan izin suami. Atau boleh juga dia menggugurkan hak giliran malam atau hak nafkah makanan, nafkah pakaian, asal dengan izin suami. Kemudian untuk misalnya salah satu istri yang telah menggugurkan haknya, setelah itu berubah pikiran. Setelah menggugurkan haknya selama beberapa waktu lamanya, kemudian berubah pikiran meminta haknya. Maka ini ya, ada dua rincian. Yang pertama, untuk hak yang telah berlalu, maka itu sudah gugur. Maka sudah tidak bisa lagi diminta lagi atau diqadha. Kemudian yang kedua, dia minta hak untuk masa depan. Maka kalau ini berkenaan dengan untuk masa depan, maka jika istri ini menggugurkan haknya dengan sukarela, maka pendapat yang terkenal di antara para ulama, boleh bagi istri ini untuk meralat dan menarik pemberiannya. Kemudian, namun jika pengguguran hak ini adalah dalam rangka damai antara istri tersebut dengan suami, falaisa laha al-mutalabatu biha, maka tidak boleh bagi si istri untuk menarik kembali pemberiannya. Karena damai itu akad yang bersifat mengikat, tidak bisa menarik kembali apa yang telah digugurkan. Ya, demikian kurang lebih materi pengantar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Dan dengan ini kita telah selesaikan pembahasan tentang fikih poligami di Matan Manhajus Salikin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang nusuz. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Wira. Baik, terima kasih Ustaz. Syukron jazakallahu khairan atas penjelasan materi pada kesempatan malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua Sobat Muslim, yaitu sesi tanya jawab, di mana kembali Wira informasikan bagi Sobat Muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini atau seputar permasalahan hukum keluarga. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan mulai membacakan pertanyaan yang telah masuk. Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz, keluarga, dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya memiliki seorang teman ikhwan dan akhwat. Saya cukup tahu tentang mereka. Kebetulan saya mengetahui kalau mereka juga sering chattingan ataupun curhat-curhat dan saling menghibur. Sedihnya, yang akhwat ini sudah mengenal ngaji sunnah. Pertanyaan saya Ustadz, Bagaimana seharusnya saya bersikap kepada mereka? Karena saya sudah mencoba bertanya dan memberitahu dengan baik, namun tidak didengarkan, atau bahkan teman saya akhwat ini maupun ikhwan memberikan kata-kata yang kurang baik kepada saya, dan mereka mengulangi hal tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama, kita mengambil ibrah pelajaran dari hal ini, dari kasus ini. Pelajaran yang kita bisa petik bahwasanya fitnah lawan jenis, kuda lawan jenis itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya selamat. Bisa menjamin dirinya selamat, maka kita wajib untuk senantiasa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik, diberi kemudahan. Kemudian yang kedua, karena si penanya mengetahui kasus ini, maka satu hal yang patut diingat oleh si penanya, jangan menghina orang tersebut dengan sebab kemaksiatannya. Maka ketika kita mengetahui saudara kita melakukan kemaksiatan, kejelekan dan keburukan, kewajiban kita menasihatinya, bukan menghinanya dan membulinya dengan maksiatnya. Karena telah menjadi sunatullah di dunia ini, siapa yang menghina, mengejek orang lain karena maksiatnya, maka Allah tidak akan wafatkan dia sampai dia melakukan dosa yang semisal atau yang lebih jelek. Ya, kemudian yang ketiga, maka sarankan saja kepada, kalau kenal dua belah pihak, sarankan saja pada dua-duanya untuk segera menikah. Sarankan untuk segera menikah daripada terus berhubungan yang bernilai dosa. Alangkah lebih baiknya segera nikah saja, sehingga dia dulunya adalah dosa, kemudian setelah itu jadi berpahala. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Selanjutnya masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Dari permasalahan tersebut, atau akhwat yang sudah mengaji namun bisa tergelincir, saya jadi ada rasa takut untuk menikah atau bahkan trauma Ustaz. Seperti ada pikiran, bagaimana jika besok pasangan saya itu seperti itu, akibat dari kurang menjaga dalam pergaulan. Walaupun saya sendiri sudah paham dan belajar agama, jadi mohon nasihatnya Ustaz. Ya, hikmah yang dipetik itu bukan kemudian takut menikah, bukan. Hikmah yang dipetik adalah beratnya masalah ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, pentingnya doa, pentingnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika ingat hal ini, maka bacalah doa yang Nabi ajarkan ketika melihat dan mengetahui ada orang yang tertimpa keburukan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkanku dari keburukan yang menimpamu dan telah mengistimewakan diriku dibandingkan dengan banyak orang. Nah, ucapkan kalimat ini ketika ingat permasalahan ini dan ambil pelajaran pentingnya doa, pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dan juga nasihatnya. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang kedua atau selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya untuk pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh karena kebetulan suami sedang bekerja di luar kota. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, yang pertama, bangun kepercayaan di antara dua belah pihak. Jangan terlalu curiga kepada suami, dan suami dannya juga jangan terlalu curiga dengan istri. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi sebaik mungkin. Jadwalkan untuk telepon, misalnya 2 hari sekali atau sehari sekali ketika waktu memungkinkan. Nah. Baik, syukran Ustadz atas nasihatnya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya, apa saja kewajiban istri kepada mertuanya Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Kewajibannya satu saja, yaitu al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya, berbuat baik dengan perkataan dan berbuat baik dengan perbuatan. Nah. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang keduanya sudah sama-sama yakin, namun qadarullah orang tua belum mengizinkan untuk menikah karena melangkahi kakak. Selama ini kami berkomunikasi hanya seperlunya melalui perantara. Tapi bagaimana jikalau si ikhwan benar mau menunggu sampai ana diperbolehkan menikah, sedangkan ana ridho jika ia mau mencari wanita lain? Jazakallahu khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, maka solusinya adalah pertama membantu kakak untuk segera menemukan jodohnya. Ya, jika maka bukannya sekedar menunggu, namun lakukan usaha. Kemudian jika ini kakak itu juga tipikalnya sulit, gimana mau sehingga nunggunya tidak jelas, maka sampaikan kepada perantara supaya kembali ke titik nol, sehingga tidak ada hubungan apapun yang berlanjut setelah ditetapkan dan diputuskan kembali kepada keadaan masing-masing. Seandainya nanti berjodoh, jodoh tidak akan kemana. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang meminta poligami dengan alasan tidak puas dengan istri, dan bagaimana hukumnya suami yang meminta nafkah yang sudah diberikan kepada istrinya dengan alasan kebutuhan rumah tangga? Syukran jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, ya gimana nafkah mau diminta kembali? Sudah habis, sudah jadi nasi, sudah jadi sayur, sudah jadi pulsa listrik dan sebagainya. Ya, maka kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, tidak boleh haram baginya meminta istri supaya kemudian mencarikan kembali duit yang telah pernah diberikan sebagai uang nafkah. Kemudian yang pertama, maka alasan kemudian suami membuka wacana nikah lagi dengan alasan kebutuhan biologis, ya boleh-boleh saja. Tinggal bagaimanakah sikap istri, gimanakah kemudian gimana kemudian silakan dirembuk dan dibicarakan baik-baik di antara keduanya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi perlindungan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya bagi wanita yang ingin menikah, akan tetapi qadarullah mengalami kegagalan berulang kali, sampai-sampai putus harapannya untuk bisa menikah. Jazakallahu khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Yang pertama, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahasanya ada hikmah, ada manfaat di balik semua takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Seandainya betul keadaannya sebagaimana yang diceritakan, maka manfaatkanlah waktu longgar yang terus bertambah karena tidak jadi menikah dengan menuntut ilmu, dengan menghafal Quran, dengan menghafal hadis. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang amal ibadah yang lain yang tidak kalah utamanya dengan ibadah berumah tangga. Allah boleh jadi dengan hal ini jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar si penanya ini menjadi wanita yang hafal Al-Quran, wanita yang alimah, wanita yang berilmu, yang akan bisa memberikan manfaat kepada kepada sesama wanita karena ketekunannya belajar agama dan bertahun-tahun belajar agama. Maka pandang itu sebagai kesempatan untuk lebih sungguh-sungguh belajar agama. Dan itu adalah, dan boleh jadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, diberikan keadaan yang amal soleh yang tidak kalah dengan amal soleh dengan berumah tangga. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustaz. Seorang suami merasa kasihan melihat istrinya menjalani hidup dalam kesempitan rezeki bersama dirinya. Si suami sangat mencintai istrinya, namun hatinya perih melihat istrinya harus merasakan kondisi sulit seperti ini. Apakah boleh bagi suami menawarkan kepada istrinya agar menikah dengan laki-laki lain yang lebih mapan? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama, semestinya menyikapi keadaan ini dengan introspeksi, kemudian berusaha lebih baik dan berusaha lebih giat agar bisa memberikan nafkah yang lebih baik untuk istrinya. Namun jika seorang itu merasa sudah mentok kemampuannya, sudah tidak lagi bisa di-upgrade, dan dia kasihan dengan istrinya, kalau sekedar memberikan penawaran, memberikan penawaran boleh-boleh saja. Dan pada dasarnya istri punya hak untuk minta cerai jika suaminya ternyata tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk wanita semisal dirinya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati ibu agar berbuat adil kepada anak-anaknya? Ini dalam kurung suami sudah meninggal. Karena ada anak yang merasa terdolimi. Misal ketika membagi warisan, ada satu anak yang tidak diajak musyawarah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jika ibu yang dimaksudkan adalah ibu kandung, tentu anak ini lebih tahu bagaimanakah karakter ibunya, gimana cara yang tepat untuk memberikan masukan kepada ibu. Intinya sampaikan kepada ibu bahwasanya tentu ibu ingin mendapatkan bakti yang sama dari anak-anaknya. Maka ketika orang tua itu ingin mendapatkan bakti yang sama, maka semestinya orang tua memberikan sikap yang sama di antara anak-anaknya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam sesi kedua dari pembahasan atau kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fidhahullahu ta'ala. Dan bagi teman-teman semua, sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, bagi yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pekerjaan rumah apa sajakah yang boleh kita operkan ke pembantu dikarenakan kita kewalahan mengurus rumah sendirian dan ada anak kecil Ustaz? Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Semuanya bisa dioper, dan yang saya sarankan ya kecuali untuk kecuali untuk terutama untuk anak, maka kalau untuk anak boleh jadi mandikan anak, ngasih maka nyuapin anak dan sebagainya, upayakan agar ibu sendiri yang melakukannya. Yang lainnya nyuci, nyetrika, ngepel atau cuci piring dan sebagainya bisa dioperkan ke pembantu. Nah, baik, syukran Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah hukum nikah siri tanpa diketahui istri sahnya, dan apa kewajiban suami kepada mertuanya yang sudah tidak bekerja? Mohon penjelasannya Ustaz. Nikah siri tanpa diketahui istri sebelumnya, secara hukum ya kalau terpenuhi syarat rukun nikah dengan baik, maka sah. Namun tadi kami sampaikan di materi, maka ini bermasalah jika istri tidak tahu. Ya, nanti misalnya tadi kita telah bahas, ada kewajiban istri baru, ada hak yang wajib ditunaikan oleh suami untuk istri baru, misalnya 3 hari 3 malam di tempatnya. Yang ini jika kemudian disembunyikan, pernikahan yang kedua disembunyikan dari pernikahan sebelumnya, maka kewajiban ini tidak tertunaikan. Ya. Artinya ya ada dosa yang harus dipikul dalam keadaan mengejar untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai sunnah atau dianjurkan karena menyelamatkan janda atau membahagiakan seorang janda dan yang lainnya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua tentang kewajiban terhadap mertua yang sudah tidak lagi bekerja, maka tidak lagi bekerja itu belum tentu tidak punya harta. Boleh jadi dia sudah tidak bekerja namun dia punya harta dalam bentuk aset, dalam bentuk tabungan, tabungannya macam-macam, boleh jadi dalam bentuk ternak, boleh jadi tabungan di bank dan yang lainnya. Ya, maka bedakan antara mertua yang sudah tidak lagi bekerja atau mertua yang miskin. Ya. Pada dasarnya menantu tidak punya kewajiban untuk menafkahi mertua. Ya, karena nafkah kepada orang tua kewajiban anaknya masing-masing. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, namun tentu tidak wajib ini bukan berarti bukan amal saleh, bukan berarti bukan satu hal yang baik berbuat baik kepada mertua. Tidak diragukan berbuat baik kepada mertua adalah satu hal yang berpahala. Jika berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal itu saja satu hal yang berpahala, apalagi orang yang kita kenal, apalagi dia adalah orang yang istimewa di hati kita karena dia adalah orang yang dicintai oleh istri yang kita cintai. Nah, baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga Ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, ayah saya sebentar lagi pensiun. Muncul was-was dalam diri kami tentang bagaimana rezeki kami ke depannya. Karena ayah saya adalah penopang hidup keluarga kami. Dan saya sudah bekerja namun tidak cukup jika untuk menghidupi keluarga. Bagaimana caranya agar menghilangkan was-was ini Ustaz? Dan cara agar kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka caranya sebagaimana disampaikan oleh penanya itu tawakal. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul pasrah sama Allah, Allah cukupi. Namun ketika siapa yang mengandalkan dan siapa yang tawakal kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Siapa yang tawakalnya pada pekerjaan, pada kantornya, maka Allah akan pasrahkan itu pada kantornya, pada pekerjaannya. Dan siapa yang dipasrahkan kepada makhluk, maka dia akan merugi dan menyesal. Nah, karena itu yakinlah bahasanya rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Selama masih diberi kesempatan hidup, artinya masih ada jatah rizkinya. Entah bagaimanakah jalannya. Kewajiban kita melakukan usaha, melakukan upaya, hasilnya ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana sikap yang tepat menghadapi seorang suami yang suka hutang riba, kemudian zalim kepada istri dan anak-anaknya? Bangun tidur siang terus, tapi mengakunya bangun tidurnya siang hari, Ustaz. Akan tetapi mengakunya nyunah ini. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan bangun tidur siang akunya nyunah? Apa maksudnya? Jadi beliau nulisnya gini, Ustaz, walau alam. Ya, jika maksud dari pertanyaan tersebut adalah ya, orang ini kemudian katanya ngaji ya, ngaji sunnah, namun hobinya tidur memuas-muaskan diri tidur di pagi hari, maka satu hal yang patut untuk kita ingat bahasanya ngaji sunnah itu bukan berarti hubungan antara ngaji sunnah dengan orang yang ngaji sunnah itu seperti hubungan antara Islam dengan orang Islam. Ketika ada orang Islam yang korupsi, ada orang Islam jadi maling, ada orang Islam yang jadi pelacur, koruptor, apakah itu celaan kepada Islam? Jawabannya bukan. Maka jika ada orang yang dia ngaji sunnah, namun kemudian kelakuannya buruk, dia zalim dengan istrinya, dia riba, berutang riba, atau kemudian dia bohong, atau dia utang tidak bayar dan seterusnya, maka itu bukan celaan dan tidak boleh itu jadikan alasan untuk mencela ngaji sunnahnya. Ngaji sunnahnya itu satu hak sebuah kebaikan, sebagaimana Islam sebuah kebaikan. Kelakuan yang tidak benar adalah satu hal yang tidak benar. Siapapun pelakunya, kalau dia melakukan transaksi riba, dia zalim, siapapun pelakunya itu tidak benar. Adapun ngajinya, kitab yang dikaji, maka semuanya tidak salah. Dan tidak kemudian keburukan orang tersebut, si A atau si B ini tidak boleh ditimpakan kepada pengajiannya yang itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal-hal yang positif, mengajarkan hal-hal yang manfaat. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Ayah kami sebelum wafat membagi hartanya hanya untuk satu orang anaknya. Sekarang ayah sudah wafat, pas tahu bahwa ayah itu salah dalam membagi warisan kepada anaknya. Sekarang anak yang dapat warisan itu membagikan harta itu dengan benar. Apakah ayah saya berdosa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, semoga dengan tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh anak tersebut, maka selesailah pertanggungjawaban ayah di akhirat nanti. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita, Ustaz, pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri menjelaskan kepada suaminya jika ibu mertuanya perlakuannya tidak adil dan kurang baik kepada menantunya? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Maka yang perlu kemudian didudukkan, jangan sampai ada kesan menjelek-jelekkan ibu mertua. Ya, jadi gimana di kalau ingin kemudian memberitahukan, gimana kondisikan agar suami tahu ketika istri itu disakiti oleh ibu mertuanya. Jadi sehingga suami itu lihat sendiri, bukan berdasarkan cerita istrinya. Atau kalau dia punya hubungan yang baik dengan kakak perempuan atau adik perempuan, minta bantuan kepada kakak perempuan suami atau adik perempuan suami agar menyampaikan hal ini kepada suami, sehingga tidak ada kesan istri menjelek-jelekkan ibu suami di depan suami. Karena boleh jadi karena faktor asobiah, karena faktor fanatisme, ini ibu saya, maka laporan istri akan dinilai dengan nilai negatif. Maka jika memungkinkan, idealnya suami sendiri yang melihat dan mengetahui. Kemudian yang kedua, gunakan orang dari keluarga suami. Misalnya kakak perempuan suami atau adik perempuan suami untuk cerita dan memberikan informasi kepada suami. Dan diharapkan dengan cerita ini, suami bisa melakukan sikap yang tepat untuk memperbaiki keadaan. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pertemuan kita, kelas virtual kita di kesempatan malam hari ini sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian juga kami ucapkan kepada segenap pihak kru Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga kru Hamalah TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk semua orang yang punya kontribusi berjalannya amal saleh ini, kegiatan yang manfaat ini. Ya, semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Demikianlah sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening Bank Isyarah kode 427 di nomor rekening 77553311 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsarim. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.